أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Khairuddin a'azzakumullah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian risalah Usul Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah. Prinsip-prinsip dasar Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca mukaddimah pendahuluan dari penulis hafizahullah, dan juga kita membaca sebagian dari pasal yang pertama, yaitu pasal yang menjelaskan tentang mengenal al-furqah an-najiyah ahlu sunnah wal jamaah, mengenal bagaimanakah perkembangan firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, yaitu kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Telah kita baca penjelasan dari beliau yang menjelaskan bahwasanya umat Islam di zaman Rasul alaihi salatu wassalam mereka masih satu, mereka tidak terpecah, masih satu barisan, tidak terpecah belah. Hal itu dikarenakan bimbingan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kali muncul fitnah langsung diredam dan dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat Islam ketika itu tidak sampai terpecah. Dan juga musuh-musuh Islam sebagaimana yang beliau jelaskan, mereka berusaha bagaimana caranya untuk bisa memecah belah umat Islam, baik itu dari kalangan kaum musyrikin atau orang-orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani, terlebih khusus orang-orang Yahudi. Mereka berusaha dengan segenap cara, dengan berbagai macam upaya untuk bisa memecah belah barisan kaum muslimin ketika itu. Namun setiap kali mereka memunculkan cara, memunculkan sebuah usaha, sebuah upaya, Allah subhanahu wa ta'ala langsung membongkarnya dan menyampaikan melalui wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan makar jahat yang dilakukan oleh orang-orang Yahud. Intinya umat Islam di awal-awal ketika itu mereka masih satu dan belum terjadi perpecahan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih yang telah kita baca, beliau memberikan wasiat, beliau memberikan petuah kepada para sahabat ketika itu, bahwa nanti sepeninggal beliau, ketika beliau telah tiada, ketika beliau telah meninggal, itu akan terjadi perselisihan umat yang sangat banyak, perpecahan umat yang sangat banyak, umat akan berselisih, umat Islam akan berpecah belah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk kembali kepada sunnahnya, kembali kepada jalan dan ajaran beliau, sehingga umat manusia bisa selamat dari perpecahan tersebut. Dan telah benar apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat manusia yaitu kaum muslimin terpecah menjadi 73 golongan, sebagaimana agama-agama yang lain juga terpecah. Yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah terjadi. Sepeninggal beliau, masuk di zaman para sahabat, kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan terus ila yaumina hada, sampai detik kita sekarang ini, umat Islam terpecah belah, mereka terbagi-bagi, mereka berkotak-kotak. Dan terakhir telah kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah yang menjelaskan tentang perpecahan umat. Kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, berkata penulis hafizahullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahud ala 71 firqatan. Orang-orang Yahudi mereka terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatil nasara ala 72 firqatan. Dan orang-orang Nasara mereka terpecah belah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan. Dan umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha binnar illa wahidah. Semuanya di neraka. Dari 73 golongan ini, 72 golongan difonis oleh Rasul tempat kembalinya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu kelompok saja, satu golongan saja. Ulna man hiya ya Rasulullah, maka kami para sahabat bertanya, siapa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Maka beliau mengatakan, golongan yang selamat tersebut yang tidak masuk ke dalam 72 golongan yang masuk ke dalam neraka, mereka adalah orang-orang yang masih berpegang teguh dengan ajaranku saat ini dan yang berada di atas petunjuk para sahabatku. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata betul apa yang beliau beritakan telah terjadi. Fatafarraqatil ummah fi awakhir 'ashr sahabah. Umat ini berpecah di akhir dan di ujung generasi para sahabat. Di ujung generasi para sahabat mulai ada, mulai muncul orang-orang yang mulai menentang Islam, orang-orang yang mulai berselisih, orang-orang yang mulai menyelisihi ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walakin hadha at-tafarruq lam yu'athir katsiran fi kayanil ummah tilat 'asl qurun al mufaddalah. Namun perpecahan pada waktu itu tidak begitu berpengaruh, tidak begitu berdampak pada umat ini, dikarenakan ketika itu masih pada masa-masa kejayaan Islam. Allati asna 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memuji masa-masa itu dalam sabdanya, khairukum qarni Thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Generasi pertama adalah generasi para sahabat. Generasi yang kedua adalah generasi murid-murid sahabat, yaitu tabi'in. Generasi yang ketiga adalah generasi tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Tiga generasi ini adalah generasi yang utama. Munculnya perpecahan umat pertama kali itu terjadi di ujung generasi para sahabat. Namun perpecahan itu tidak begitu memiliki dampak yang negatif terhadap umat ini, karena ketika itu masih pada masa-masa kejayaan Islam. Al-Rawi, sang rawi yang membawakan hadis ini mengatakan, la adri dzakara ba'da qarnihi qarnaini aw tsalatsah. Saya tidak tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan generasi setelah beliau dua kali atau tiga kali. Yakni yang yang ada setelah generasi beliau adalah tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, ataukah tabi'in saja. Intinya ikhrafidina azakumullah, generasi umat Islam yang paling utama dan masa kejayaan Islam itu ada pada tiga generasi pertama umat ini. Generasi para sahabat, generasi para tabi'in, dan generasi para tabi'ut tabi'in. Di sana Islam masih jaya, Islam masih murni. Kalau ada perpecahan, maka perpecahan umat ketika itu tidak sampai membuat Islam itu kabur, tidak sampai membuat Islam itu samar, masih jelas. Wa dzalika liwafaratil ulama minal muhaddithin wal mufassirin wal fuqaha. Hal itu dikarenakan para ulama masih banyak pada generasi itu. Baik ulama ahli hadis atau ulama ahli tafsir atau ulama ahli fikih, pada tiga generasi itu masih banyak. Di generasi para sahabat, para sahabat semuanya ulama, semuanya paham tentang Islam, semuanya mengerti tentang Islam karena mereka langsung mendapatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi para tabi'in juga demikian, ulama masih banyak yang paham tentang sunnah, masih banyak yang paham tentang agama yang benar, masih banyak. Generasi tabi'ut tabi'in juga demikian, para ulama pada tiga generasi itu masih banyak. Bima fihim ulama'ut tabi'in wa atba'ut tabi'in wal a'immatul arba'ah wa talamidhuhum. Dan pada generasi tersebut masih banyak ulama-ulama tabi'in, ulama-ulama tabi'ut tabi'in, di antaranya imam madhab empat dan murid-murid mereka. Imam madhab empat, al-imam Abu Hanifah, imam Malik, imam Syafi'i, imam Ahmad. Ini imam madhab empat, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Kalau dulu imam madhab banyak, ada madhabnya ada madhabnya Abu Zur'ah, ada madhabnya Sufyan bin Uyainah, ila akhir, banyak. Namun yang masih tersisa sampai saat ini empat saja, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, imam madhab empat. Waliquwati daulatil Islam fi tilkal qurun. Dan pada tiga generasi awal umat Islam, negara Islam ketika itu masih kuat karena negara ketika itu masih terbimbing dengan ajaran Islam yang masih murni. Para menteri-menterinya adalah para ulama, para penasehatnya adalah para ulama, para penguasanya dibimbing dengan bimbingan para ulama. Negara Islam saat itu masih kuat. Fakanatil firqatul mukhalifah tajidul jaza'a radi' bil hujjati wal quwwah. Maka kelompok-kelompok sempalan pada masa itu, mereka mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan hujjah dan kekuatan dari umat Islam. Yakni mereka kalah, mereka tidak bisa bergerak, mereka tidak mampu untuk menyebarluaskan pemahaman dan kesesatan mereka. Karena begitu memunculkan kebatilan, langsung dicekal oleh pihak penguasa, langsung dijelaskan oleh para ulama ketika itu. Para ulama masih banyak di mana-mana. Daulah Islam, negara Islam ketika itu masih kuat, terbimbing di atas Alkitab dan As-Sunnah. Wabada inqida'i asl qurunil mufaddalah. Namun setelah tiga generasi di atas habis, ikhtaratal muslimuna bighairihim, umat Islam mulai membawur dengan orang-orang selain mereka. Min ashabid diyanat al mukhalifah, yaitu mereka membawur dengan orang-orang yang memiliki agama-agama yang sesat. Jadi umat Islam setelah tiga generasi utama, setelah habis masa tabi'ut tabi'in, mereka mulai bergaul, mulai mencoba-coba mendekati orang-orang yang memiliki pemahaman yang sesat Bukan hanya itu, mereka mulai mencoba-coba untuk mendekati orang-orang kufar. Wa uribat ulumu ahlil milal al-kafirah. Bukan hanya itu saja, pemahaman-pemahaman kafir, pemahaman-pemahaman agama-agama yang menyimpang itu ditranskrip ke dalam bahasa Arab, kemudian disebarluaskan di kalangan bangsa Arab. Kalau dulu pada tiga masa utama umat Islam, zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sangat terjaga. Kitab-kitab sesat tidak ada yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, masih pakai bahasa asing, bahasa filsafat, bahasa Yunan atau yang semisal itu. Orang-orang Arab masih belum paham kitab-kitab itu. Setelah tiga masa utama ini habis, selesai, mulai umat Islam mulai mencoba, ya, pergaulan mereka mulai agak lepas kendali. Mereka mulai merangkul orang-orang yang memiliki pemahaman sesat, bahkan orang-orang kafir sekalipun diajak sebagai teman, dijadikan sebagai teman. Bukan hanya itu, kitab-kitab mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian disebarluaskan di kalangan masyarakat. Wattakhadha mulukul Islam ba'dal butanat min ahlil kufri wadh-dhalal. Dan sebagian penguasa ketika itu, mereka menjadikan menteri-menterinya, orang-orang terdekatnya, dari kalangan orang-orang non-muslim dan orang-orang yang sesat. Sudah mulai lepas kendali, lepas kontrol, ya. Tidak lagi mengindahkan ajaran para nabi, tidak lagi mengindahkan ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, tidak lagi mencontoh bagaimanakah daulah Islam di zaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Menterinya mulai dari kalangan non-muslim dirangkul, dari kalangan hizbiyin dirangkul, dari kalangan ahlul bid'ah dirangkul. Fasara minhum al-wuzara wal-mustasyarun. Maka jadilah orang-orang sesat tersebut menjadi menteri-menteri kerajaan dan orang-orang yang diminta pendapatnya pada rapat-rapat kerajaan. Fashtaddal khilaf. Maka perselisihan umat semakin tajam. Wa ta'addadatil firaq wan nihal. Dan kelompok-kelompok sempalan semakin banyak. Wa najamat al-madahibul batilah. Dan madhab-madhab sesat mulai bermunculan. Mulai legal, ya. Mulai bisa memunculkan pemahamannya. Kenapa? Karena daulah Islam ketika itu sudah mulai lemah. Menteri-menteri kerajaan dikuasai dan dinominasi oleh orang-orang yang sesat. Akhirnya pemikiran sesat yang ada di sana muncul, yang ada di sini muncul, yang dibawa oleh fulan muncul, yang dibawa oleh alan fulut muncul. Demikian semua kelompok sesat mulai bermunculan ketika itu. Wa la yazalu dhalik mustamirran ila waqtina hadha wa ila ma syaa Allah. Dan hal itu terus terjadi sampai zaman kita sekarang ini dan sampai pada batas waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena satu kesalahan. Apa itu? Tidak lagi mengagungkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak lagi menjadikan sunnah beliau sebagai pedoman. Tidak lagi menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan. Akhirnya ketika Al-Quran dan As-Sunnah dikesampingkan, maka akhirnya dia pun berpindah kepada kebid'ahan, berpindah kepada kekufuran, berpindah kepada kesesatan. Walakin bihamdillah baqiyatil firqatun najiyah ahlus sunnati wal jamaah. Namun dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala walhamdulillah, masih ada kelompok yang selamat, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Mutamassikatun bil islamis sahih tasiru alaihi wa tad'u ilaihi. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka masih di atas Islam yang murni. Mereka berjalan di atas Islam yang murni dan mengajak umat manusia kepada Islam yang murni. Wala tazalu wa lan tazal bihamdillah misdaqan lima akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min baqa'i hadhihi al-firqah wastimrariha wasumudiha. Dan senantiasa walhamdulillah kelompok ini itu akan terus ada sebagai bentuk perwujudan dari benarnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa dhalika fadlun minallahi subhanahu min ajli baqa'i hadzal din wa iqamatil hujjati 'alal mu'anidin. Dan hal itu adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga agama ini dan untuk menampakkan hujjah terhadap orang-orang yang menyimpang. Jadi meskipun banyak sekali perpecahan yang ada, perselisihan yang ada, Allah subhanahu wa ta'ala masih tetap menjaga agamanya, masih tetap menjaga Islam ini, masih tetap menjaga Al-Quran, masih tetap menjaga As-Sunnah, dengan Allah ta'ala memilih di kalangan umat Rasul alaihi salatu wassalam sekelompok kaum yang selamat, yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang terus memperjuangkan Islam, yang terus menghidupkan Islam, yang terus membawa Islam yang murni. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab." Tidaklah ada seorang nabi yang diutus sebelumku melainkan Allah menjadikan di kalangan umatnya pembela, orang-orang yang membela nabi tersebut. Ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amrih. Kelompok umat tersebut itu mentaati perintah nabinya dan mengikuti sunnah nabinya, yakni termasuk di antara bentuk penjagaan Allah terhadap agama yang dibawa oleh para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala mempertahankan di antara umat atau di antara kaum dari masing-masing umat itu ada yang terus menghidupkan sunnah para nabi. Demikian pula umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, meskipun perpecahan umat di mana-mana, perimpangan umat di mana-mana, perselisihan di mana-mana, namun Allah subhanahu wa ta'ala tetap menunjuk sekelompok kaum yang terus membawa agamanya dan menjaga agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang menurunkan Islam, dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran tersebut. "Inna hadhihi ta'ifa al-mubarakah tumathilu ma kana 'alaihi as-sahabah radhiyallahu anhum." Kelompok Ahlus Sunnah yang berbarakah ini, mereka adalah perwujudan dari ajaran yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. "Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," yang mereka ambil ajaran itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "fil qawli wal amal wal i'tiqad," pada ucapan, amalan, dan keyakinan mereka. Yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka masih berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh para sahabat yang mereka ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan mereka masih sama seperti dulu, keyakinan mereka masih sama seperti sebelumnya, dan amalan mereka masih sama seperti pendahulunya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Ahlus Sunnah adalah suatu kaum yang masih berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para sahabatku pada hari ini. Yakni Ahlus Sunnah, mereka masih tetap membawa Islam yang sebenarnya, mereka masih membawa sunnah yang murni, mereka masih membawa agama Islam yang sesungguhnya. "Innahum baqiyatun salihah minalladzina qala Allahu fihim." Mereka adalah sisa-sisa umat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka dalam surat Hud ayat yang ke-116. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi. Kalau seandainya bukan karena sekelompok umat dari orang-orang sebelum kalian yang mereka adalah orang-orang yang baik, melarang dari kerusakan di bumi, melarang dari segala jenis kemungkaran. Yakni Allah Subhanahu wa taala masih menjaga agama ini dengan adanya Ahlus Sunnati wal Jamaah, orang-orang yang masih mempertahankan sunnah Rasul, orang-orang yang masih menghidupkan agama Islam yang mulia ini. Namun Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, illa qalilan minhum, namun mereka jumlahnya sedikit, minoritas. Para pembela, para anbiya wal mursalin terdahulu yang membela masing-masing nabi ketika itu, jumlah mereka sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang menyelisihi nabi tersebut. Umat Rasulullah alaihi salatu wasallam juga demikian. Ahlus sunnah yang masih membela sunnah Rasul, yang masih memperjuangkan Islam, sedikit. Sedikit jumlahnya. Dan orang-orang yang menyelisihi sunnah, yang menyelisihi Islam, lebih banyak. Lebih banyak. Naam. Maka dari sini selesai pasal yang pertama yang menjelaskan kepada kita tentang perkembangan Al-Furqatul Najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya ya khanafidina azakumullah, Islam di awal mereka masih satu. Agama Islam di awal-awal itu masih satu. Kaum muslimin masih satu. Tidak ada yang berpecah. Pada zaman Rasulullah SAW, umat manusia hanya ada tiga. Hanya ada tiga. Yang pertama orang kafir, yang kedua muslim, yang ketiga munafik. Yang ketiga munafik. Hanya ada tiga jenis ini saja. Umat Islam ketika itu masih satu. Masih satu warna, satu keyakinan, satu prinsip. Belum ada yang berselisih. Sampai tiga generasi. Generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Di ujung generasi sahabat sudah mulai muncul, bermunculan benih-benih penyimpangan, benih-benih perselisihan. Namun tidak begitu berpengaruh. Masuk generasi tabi'in mulai banyak. Generasi tabi'ut tabi'in mulai agak banyak. Setelah tiga generasi ini lewat, semakin banyak perselisihan yang ada, dikarenakan mereka tidak lagi menjadikan sunnah Rasul sebagai pedoman, tidak lagi menjadikan generasi utama umat Islam sebagai contoh dan pedoman mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah beliau menyampaikan kepada para sahabat bahwa nanti akan ada perselisihan yang banyak, beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Menunjukkan kepada kita karena fadina azakumullah, kalau orang itu mau kembali kepada sunnah Rasul, mengamalkan sunnah beliau yang sesungguhnya, dia akan selamat dari perselisihan yang ada, dia akan selamat dari kesesatan yang ada. Sebaliknya, kalau dia menjauhi sunnah, membenci sunnah, tidak mau mengamalkan sunnah yang sebenarnya, maka dia akan terjatuh dalam penyimpangan, terjatuh dalam perselisihan, dan dia akan termasuk pada golongan-golongan yang menyimpang. Wal'ayadu billah. Kemudian setelah itu, beliau hafizahullah menjelaskan pasal yang kedua tentang nama-nama untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala hafizahullah, asma'ul firqatin najiyah wa ma'naha. Nama-nama kelompok yang selamat dan makna-maknanya. Jadi Ahlus Sunnah itu memiliki gelar, memiliki beberapa nama. Namun nama-nama ini bukan kemudian nama belaka, tidak. Namun nama-nama mereka itu diambil dari dalil, diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis. Beliau mengatakan, lamma kanat hadhil firqah hiyal firqatu salimatu minad dalal, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang selamat dari kesesatan. Tatallabal amru ma'rifata asma'iha wa 'alamatiha liyuqtada biha. Maka perlu bagi kita untuk mengetahui apa saja nama-nama mereka dan bagaimana tanda-tanda mereka agar kita bisa mengikuti dan meniti jejak mereka. Falaha asma'un 'azimah tamayyazat biha min baini sa'iril firaq. Ahlus sunnah memiliki banyak sekali nama. Nama ini adalah nama yang membedakan mereka dari kelompok-kelompok sempalan yang ada. Wa min ahammi hadhil asma'i wal 'alamat, dan di antara nama yang paling masyhur, nama yang paling terkenal adalah annaha al-firqatun najiyah wa ta'ifatul mansurah ahlus sunnati wal jamaah. Ada tiga. Yang pertama disebut dengan firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Yang kedua ta'ifah al-mansurah, kelompok yang dibela, yang ditolong. Yang ketiga ahlus sunnati wal jamaah, kelompok yang mengikuti sunnah dan persatuan. Tiga nama. Wa illa di sana ada nama-nama yang lain. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah dalam risalahnya Mahiyyah Salafiyah, beliau menyebutkan ada beberapa nama yang lain. Di antaranya ahlus sunnah juga disebut dengan ahlul hadis. Ahlus sunnah juga disebut dengan ahlul athar dan lain sebagainya. Namun yang masyhur tiga ini. Firqatun Najiyah, Ta'ifah Mansurah, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ada lagi nama yang keempat yang juga masyhur, yaitu Salafi. Nah, yaitu Salafi. Nah, jadi Salafi itu sama dengan Ahlus Sunnah. Salafi ya sama dengan Firqatun Najiyah, Salafi juga sama seperti At-Ta'ifah Al-Mansurah. Kalau kita tambahin nama ini berarti empat. Empat nama yang paling masyhur yang banyak orang mengetahuinya. Firqatun Najiyah, Ta'ifah Mansurah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Salafi. Kalau di negara kita yang paling masyhur dua yang terakhir, Ahlus Sunnah dan Salafi. Salafi itu yang paling masyhur. Wa ma'aniha kama yali. Makna dari nama-nama ini sebagai berikut. Yang pertama, annaha al-firqatun najiyah, disebut dengan kelompok yang selamat. Ay an-najiyatu minan nar, dikarenakan mereka selamat dari neraka. Haitsu istathnaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kelompok yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma dzakaral firaq wa qala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perpecahan umat, beliau mengatakan setelah itu kulluha finnar illa wahidah, semua kelompok sesat umat ini tempatnya di neraka kecuali satu, kecuali satu saja. Siapa itu? Al-firqatu an-najiyah, yaitu kelompok yang diselamatkan dari neraka ahlus sunnati wal jamaah. Yakni laisat finnar, yakni hanya ada satu kelompok, satu golongan yang selamat dari neraka. Makna yang kedua, annaha tatamassaku bikitabillah wa sunnati rasulih wa ma kana alaihi as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar. Ahlus sunnah adalah kelompok yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sesuai dengan pemahaman para pendahulu umat ini dari kalangan para sahabat muhajirin dan ansar. Haitsu qala fiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, "Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Ahlus sunnah, mereka adalah kelompok yang berada di atas ajaranku dan ajaran para sahabatku pada hari ini. Ini makna yang kedua. Jadi kalau dikatakan ahlus sunnah, apa maknanya? Berarti dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan as-sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, pendahulu umat ini dari kalangan para sahabat. Makna yang ketiga, anna ahlaha hum ahlus sunnati wal jamaah. Orang yang berpegang teguh dengan kelompok ini atau yang mengikuti kelompok ini, mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah dan persatuan. Fahum yatamayyazun bimumayyizataini adzimataini. Ahlus sunnah wal jamaah memiliki dua keistimewaan. Al-mayyizatul ula, yang pertama, tamassukuhum bisunnatul rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam, hatta saru ahlaha, hingga mereka menjadi ahlinya. Ini keistimewaan ahlus sunnah yang pertama, yaitu mereka betul-betul mengikuti ajaran Rasul, betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Bikhilafi sa'iril firaq, berbeda dengan kelompok-kelompok sempalan. Fahiyya tatamassak bi'ara'iha wa ahwa'iha wa aqwali qadatiha. Kalau kelompok sempalan yang lain, maka mereka berpegang teguh dengan pemikiran mereka sendiri, hawa nafsu mereka sendiri, dan ucapan pemimpin-pemimpin mereka. Fahiyya la tunsabu ila sunnah. Kelompok yang seperti ini tidak layak disandarkan kepada sunnahnya Nabi. Wa innama tunsab ila bid'aiha wa dalalatiha. Mereka lebih layak disandarkan kepada kebid'ahan dan penyimpangan mereka. Jadi kelompok ahlus sunnah, keistimewaan mereka yang pertama adalah mereka betul-betul konsisten, istiqamah, tamassuk, berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Satu keistimewaan ini, itu membedakan ahlus sunnah dengan kelompok-kelompok sesat. Ya, kalau kelompok-kelompok sesat yang ada, mereka berpegang teguh bukan dengan sunnah Rasul, tapi mereka berpegang teguh, berpedoman dengan hawa nafsu mereka dan pemikiran mereka. Sesuai dengan pemikiran dan hawa nafsu, pegang. Ya, amalkan. Tidak sesuai, tinggalkan. Meskipun itu adalah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Lu, mereka kan juga mengaku ikut sunnah Rasul. Mereka kan juga mengaku umatnya Rasul. Naam. Mereka mengaku mengikuti sunnah Rasul, namun mereka tidak memahami sunnah itu sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memahami sunnah dengan hawa nafsu, memahami sunnah dengan akal pikiran semata, memahami sunnah disesuaikan dengan ucapan pemimpinnya. Pemimpinnya mengatakan A, yo A, meskipun Rasul mengatakan B. Pemimpinnya mengatakan C, yo C, meskipun Rasul mengatakan A. Ya, Rasul mengatakan A, pemahamannya A. Ketika hawa nafsunya tidak sesuai, tolak. Ketika pemikirannya tidak sesuai, tidak masuk akal, tolak. Itu adalah ciri kelompok-kelompok sempalan dan kelompok-kelompok sesat. Maka mereka lebih layak disandarkan kepada penyimpangan mereka, dan tidak pantas kalau mereka mengatasnamakan kelompok mereka di atas sunnah. Contohnya, Al-Qadariyah wal-Murji'ah, seperti kelompok Qadariyah, kelompok Murji'ah. Kelompok Qadariyah disebut kelompok Qadariyah karena mereka mengingkari takdir Allah. Ya. Ini dinisbahkan kepada pemikiran mereka. Kelompok Qadariyah, mereka memiliki pemikiran ingkarul qadar, mengingkari takdir. Dan mereka memiliki prinsip al-amru unuf, al-amru unuf. Apa maksudnya? Yakni Allah tidak mengetahui yang terjadi sampai terjadi. Allah tidak mengetahui yang ada sampai terjadi. Ya. Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh generasi setelah ini sampai generasi ini, sampai generasi itu dilahirkan. Ada. Ya. Allah tidak tahu apa yang akan terjadi sampai hal itu betul-betul terjadi. Ini prinsipnya orang-orang Qadariyah. Mereka disebut dengan Qadariyah karena mereka mengingkari takdir. Wal Murji'ah dan kelompok Murji'ah. Kalimat Murji' itu diambil dari kalimat takhir, mengakhirkan, mengenyampingkan, ya. Yang dimaksud dari kelompok ini adalah orang-orang Murji'ah, mereka tidak menganggap amalan termasuk keimanan. Jadi yang namanya iman cuma dua. Apa itu? Keyakinan dan ucapan. Cukup kita katakan la ilaha illallah, yakini kebenaran dengan hati, selesai, mukminun kamilul iman, sudah benar keimanannya. Meskipun dia melakukan kemaksiatan sejelek apapun, meskipun melakukan penyimpangan sekafir apapun, tetap mukmin. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah dan sudah meyakini kebenarannya, itu orang-orang Murji'ah, tidak menganggap amalan sebagai iman. Orang yang sholat sama seperti orang yang gak sholat. Pencuri sama dengan orang yang alim. Orang munafik sama seperti para sahabat. Itu menurut mereka. Kenapa? Amalan bukan termasuk keimanan. Ini kelompok Murji'ah. Au ila a'immatihim. Atau mereka disandarkan kepada pencetus dan pentolannya. Yakni ciri-ciri kelompok sesat, mereka, gelar mereka, julukan mereka itu diambil bisa dari pemikirannya atau dari nama pendirinya. Dari nama pendirinya. Seperti Al-Jahmiyah, seperti kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah itu disandarkan kepada pendirinya, yaitu seseorang yang kafir yang bernama Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini memiliki keyakinan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat. Ya. Tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, Al-Jahmiyah ta'budu adaman. Kelompok Jahmiyah sebenarnya mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Lah kok bisa? Karena sesuatu yang tidak memiliki nama dan sifat, apa namanya? Yang enggak ada. Sesuatu yang dikatakan ada pasti punya nama, pasti punya sifat. Ketika mereka mengatakan Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat, apa konsekuensinya? Berarti Allah enggak ada. Allah tidak ada. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Al-Jahmiyah ta'budu adaman. Kelompok Jahmiyah pada hakikatnya menyembah zat yang tidak ada. Ini Jahmiyah, kafir, kelompok yang kafir. Au ila af'alihim al-qabihah. Atau termasuk ciri kelompok sesat, mereka disandarkan kepada praktek dan tindakannya. Contohnya karrafidah, seperti kelompok Rafidah. Rafidah itu termasuk bagian Syiah yang ekstrim, yang radikal. Itu dikenal dengan sebutan Rafidah. Nah, kenapa mereka disebut dengan Rafidah? Karena pendahulu mereka, nenek moyang mereka, pernah mendatangi Ali Zainul Abidin. Kemudian mereka meminta kepada Zainul Abidin untuk mencela sahabat Abu Bakar dan Umar. Ya, beliau tidak mau. Ya, mereka adalah sahabat yang mulia, tidak boleh dicela. Maka orang-orang Rafidah ketika itu meninggalkan Ali Zainul Abidin. Maka Zainul Abidin mengatakan, Rafadtumuni, Rafadtumuni. Kalian menolak aku, kalian menolak aku. Maka sejak saat itu kelompok ini disebut dengan Rafidah, yaitu kelompok penentang. Wal Khawarij, dan contoh yang lain seperti kelompok sempalan yang bernama Khawarij. Kelompok Khawarij disebut Khawarij diambil dari kata-kata kharaja, keluar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kelompok ini, beliau mengatakan ketika ada seseorang yang datang kepada beliau ya protes, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang membagi ghanimah, ada orang yang enggak terima ya, mencela Rasul dan mencela hukum yang beliau sampaikan. Maka ketika orang ini lewat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk orang itu dan mengatakan, saya kharuju min diddi hada, akan keluar dari keturunan orang ini qaumun, suatu kaum, tahtaqiruna siyamakum bisiyamihim wa salatakum bisalatihim, kalian wahai para sahabatku akan merasa hina kalau dibandingkan salat kalian dengan salat mereka, puasa kalian dengan puasa mereka. Yakni secara zahir mereka ahli ibadah, kalau sudah sholat, masya Allah, kayak kayu, khusyuk, tidak goyang. Kalau sudah puasa, masya Allah, kayak tidak punya lambung, kuat, ya, tidak pernah batal, atau semisal itu. Yakni kalau dibandingkan dengan amalan sahabat, mungkin kalah amalan sahabat secara zahir. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, yaqra'unal Qur'an, la yujawizu taraqiyahum. Kalau mereka baca Quran, bacaannya tidak melewati kerongkongan mereka. Yakni kalau mereka baca Quran, tidak ditadaburi, tidak masuk ke dalam hati, hanya sekedar pada lesan saja. Kemudian beliau mengatakan, yamruquna minad-din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana panah itu tembus dari beruannya. Dari hadis ini, kemudian kelompok ini disebut dengan kelompok Khawarij, kelompok pemberontak, yaitu orang-orang yang keluar dan melepaskan diri dari persatuan sebuah bangsa dan negara. Ini adalah keistimewaan Ahlus Sunnah yang pertama, yaitu mereka dikenal dengan tamassukuhum bisunnah. Mereka berpegang teguh dengan sunnah. Ucapan mereka, amalan mereka, keyakinan mereka disesuaikan dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tidak disesuaikan dengan hawa nafsu, tidak disesuaikan dengan akal semata, dan tidak disesuaikan dengan keyakinan pemimpin-pemimpin mereka. Wal mayyizatu tsaniyah, keistimewaan yang kedua, annahum ahlul jamaah, ahlus sunnah itu adalah kelompok yang suka persatuan. Lijtima'ihim 'alal haqq wa 'adami tafarruqihim, karena mereka suka bersatu dan kembali kepada kebenaran dan tidak suka berpecah belah dari kebenaran. Bi khilafil firaqil ukhra, berbeda dengan kelompok-kelompok sesat yang lain, la yajtami'una 'ala haqqin, mereka tidak bersatu di atas kebenaran. Wa innama yattabi'una ahwa'ahum fala haqqa yajma'uhum, mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu dan tidak ada kebenaran yang mereka bersatu di atasnya. Ini keistimewaan Ahlus Sunnah yang kedua. Kalau yang pertama, mereka berpegang teguh dengan sunnah. Yang kedua, mereka bersatu di atas kebenaran. Kalau tolak ukur seseorang itu adalah kebenaran, maka pasti akan bersatu. Kok bisa? Kebenaran itu satu. Al-Quran kita satu. Rasul kita satu. Rob kita satu. Agama kita satu. Kalau dia bersatu di atas kebenaran, maka akan dijamin persatuannya. Sebaliknya, kalau tolak ukurnya bukan kebenaran, namun hawa nafsu atau pikiran atau semisal itu, maka dia akan berpecah belah dan berselisih. Kenapa? Al-ahwa kathira, karena hawa nafsu itu banyak. Masing-masing orang memiliki keinginan, masing-masing orang memiliki kemauan, masing-masing orang memiliki pemikiran. Kalau patokannya adalah pemikiran mereka, maka tidak mungkin ada yang namanya persatuan. Masing-masing akan menjunjung tinggi pemikiran mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok akan membela pemikirannya, akan membela kesesatannya, akan membela penyimpangannya. Itu kalau tolak ukurnya bukan kebenaran. Tapi kalau tolak ukurnya adalah kebenaran, maka akan bersatu di atas kebenaran dan tidak akan berpecah belah. Oleh karena itulah, betul wasiat Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan kepada para sahabat, nanti umat manusia akan berselisih sepeninggalku nanti. Beliau membawakan sebuah solusi yang tepat. Apa itu? Fa'alaikum bisunnati. Maka pegangilah sunnahku. Kalau sunnahku menjadi pedoman kalian, tajtami'una 'alal haq, kalian akan bersatu di atas kebenaran. Berbeda kalau dia itu pedomannya adalah pemikiran hawa nafsu, maka tidak akan ada yang namanya persatuan. Nah, kemudian makna yang keempat untuk nama ahlus sunnah. Annaha at-ta'ifa al-mansurah ila qiyamis sa'ah. Ahlus sunnah adalah kelompok yang dibela dan ditolong oleh Allah sampai nanti hari kiamat. Li'annaha nasarat dinallah. Karena mereka adalah kelompok yang membela agama Allah. Fanasarahallah. Maka Allah akan membela mereka. Kama qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ketujuh. Intansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, membela sunnah Nabi Allah, yansurkum, maka Allah akan membela kalian. Membela kalian dalam urusan dunia kalian. Membela kalian nanti pada hari kiamat. Walihada qala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, wala yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan menggoyangkan mereka, tidak akan membuat mereka lemah orang-orang yang berusaha untuk menyelisihi mereka atau orang-orang yang berusaha untuk memusuhi mereka. Hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala wa hum 'ala dhalik, hingga perintah dari Allah menghampiri mereka dan mereka tetap di atas kebenaran tersebut. Muttafaqun 'alaih, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Yakni ketika mereka ahlu sunnah wal jamaah membantu dan menolong agama Allah, mempertahankan sunnah nabinya, menyebarkan sunnah nabinya, menghidupkan sunnah nabinya, dan menyebarkannya dan mengajak umat manusia kepada sunnah nabinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin pertolongan bagi kaum tersebut. Intansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah yang akan menolong kalian. Jaminan langsung dari Rabbul Alamin, jaminan langsung dari penguasa alam semesta, dan tidak ada lagi jaminan yang lebih baik daripada jaminan itu. Intah. Selesai pasal yang menjelaskan tentang nama-nama Ahlus Sunnati wal Jamaah dan makna-maknanya. Intinya kana fidina azakumullah, kalau kita melihat nama-nama Ahlus Sunnah, semuanya kembali kepada satu perkara. Apa itu? Al-Haq. Nama yang benar. Karena dibangun di atas kebenaran dan merujuk kepada kebenaran. Ketika mereka kembali kepada kebenaran, maka muncullah di situ sesuatu yang benar. Lazimul haqqi haq, sesuatu yang diambil dari benar itu pasti benar. Berbeda dengan orang-orang yang menyelisihi Ahlus Sunnah, mereka digelari dengan gelar-gelar yang disesuaikan dengan pemikiran dan kesesatan mereka. Ada yang digelari sesuai dengan penyimpangannya, ada yang digelari sesuai dengan pencetus dan pentolannya. Wa ila akhir, tidak ada sama sekali gelar pada mereka, gelar-gelar sunnah atau gelar-gelar kebenaran. Kemudian setelah itu penulis hafizahullah menjelaskan dan membawakan pasal yang berikutnya tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dengan kita mempelajari prinsip-prinsip ini, kita akan tahu siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama salaf kita sering mengatakan, i'rifil haqqa ta'rif ahlah, al-haqqu la yu'rafu bil-rijal. Yang namanya kebenaran, tolak ukurnya bukan dengan semata-mata pengikut, tapi yang namanya kebenaran bisa diketahui dengan kita mempelajari bagaimanakah kebenaran itu. Kita akan tahu siapakah Ahlus Sunnah dengan kita mempelajari bagaimanakah sunnah. Kita akan mengetahui siapakah pengikut Nabi dengan kita mengetahui dan mempelajari bagaimanakah petunjuk Nabi. Dengan itulah kita akan menjadikannya sebagai barometer paten dan tolak ukur yang paten. Siapa saja yang mengikuti kebenaran, maka dia benar. Siapapun dia, bagaimanapun dia. Kalau dia menyelisih kebenaran, maka dia salah, sesat, siapapun dia, dari manapun dia. Qala hafizahullah, usulu ahli sunnati wal jamaah. Prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Inna ahli sunnati wal jamaah yasirun ala usulin thabitah wadihah fil i'tiqad wal amal was suluk. Ahlus sunnati wal jamaah, mereka berjalan di atas prinsip yang paten, di atas prinsip yang jelas, baik dalam urusan keyakinan, amalan atau akhlak. Wa hadhihi al-usulul 'azimah mustamiddatun min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Prinsip-prinsip tersebut itu bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ma kana alaihi salafu hadhihi al-ummah min as-sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Sesuai dengan pemahaman pendahulu umat ini dari kalangan sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini sumber prinsipnya Ahlus Sunnah. Jadi prinsipnya Ahlus Sunnah itu bukan dilahirkan dari pemikiran seseorang, tidak. Tapi prinsip Ahlus Sunnah itu diambil dari wahyu yang maksum, yang tidak ada kesalahan padanya. Yaitu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang ketiga ini, itu yang penting. Kalau sekedar Al-Quran dan As-Sunnah, semua orang mengaku, semua kelompok mengaku kalau diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi tidak semuanya sesuai dengan yang dipahami oleh generasi utama umat ini, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wahadihil usul tatalakhasu fima yali. Dan prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut. Sekarang beliau mulai menjelaskan satu persatu dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka hendaknya bagi kita untuk memperhatikannya, menghafalnya dan mengamalkannya. Al-aslul awal, prinsip yang pertama. Dan prinsip yang pertama ini sebagai pembuka untuk prinsip-prinsip yang selanjutnya. Dan prinsip yang pertama ini merupakan prinsip yang paling agung dan yang paling menentukan. Apa itu? Al-imanu billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Prinsip yang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriman dan mengamalkan semua rukun iman yang enam. Apa itu? Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada semua kitab sucinya, beriman dengan semua utusannya, beriman dengan hari akhir, dan beriman dengan adanya takdir dan ketentuan Allah yang baik atau yang jelek. Ini prinsip yang pertama. Dan ini adalah prinsip inti. Barang siapa yang tidak memenuhi prinsip ini, maka dia bukan Ahlus Sunnah bahkan bukan sebagai orang muslim. Orang yang dia mengaku muslim, ahlus sunnah wal jamaah, harus mengamalkan prinsip yang pertama ini, yaitu melakukan dan melaksanakan semua keimanan yang enam. Kemudian beliau mulai merinci dan menjelaskan satu persatu dari enam rukun iman ini. Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Huwal iqrar birububiyyatih wa ilahiyyatih. Beriman kepada Allah maknanya adalah mengakui rububiyah Allah dan uluhiyah Allah. Yakni al-iqrar bi anwa'it tauhidis salasah. Yakni dia mengakui tiga jenis tauhid, wa'tiqaduha, diyakini, wal'amalu biha, dan diamalkan. Tiga jenis tauhid. Wahia, yaitu tauhidul rububiyah, wa tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma'i was sifat. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma' was sifat. Dan tiga jenis tauhid ini itu saling berkaitan, tidak berdiri sendiri. Kalau orang itu mengaku dirinya bertauhid, wajib baginya untuk mengamalkan tiga-tiganya. Ya. Meyakini tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' was sifat. Kalau dia hanya meyakini salah satunya, maka dia bukan muslim, bukan mukmin, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dia hanya meyakini rububiyah, yang dua yang lain tidak, bukan muslim. Kalau dia meyakini uluhiyah saja, yang lainnya tidak, bukan muslim. Kalau dia hanya meyakini asma wa sifat saja, yang lainnya tidak, bukan muslim. Harus meyakini tiga-tiganya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Fatauhidur rububiyyati ma'nahu, tauhid rububiyah maknanya adalah tauhidullah bi af'alih, mengesakan Allah pada tindakan-tindakannya. Minal khalqi, berupa penciptaan. Wal rizqi, memberikan rizqi. Wal ihya, menghidupkan. Wal imatah, dan mematikan. Wa annahu rabbukul syai'in wa malikuh, dan meyakini Allah adalah Rabb segala sesuatu dan rajanya. Ini tauhid rububiyah. Kalau kita ditanya, apa itu tauhid rububiyah? Maka kita jawab, tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada semua tindakannya. Apa maknanya? Yakni kita meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan Allah yang mengatur semua urusan hamba tanpa terkecuali kecil besar, zahir ataupun batin. Ini adalah prinsip tauhid rububiyah. Dan prinsip yang pertama ini, yaitu tauhid rububiyah, diyakini oleh semua pihak tanpa terkecuali. Yang muslimnya, yang kafirnya, semuanya meyakini keyakinan tauhid rububiyah. Kalau kita bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak sepakat semuanya mengatakan Allah. Siapa yang memberi rezeki, semuanya serentak sepakat Allah. Siapa yang menghidupkan, semua serentak sepakat mengatakan Allah. Siapapun dia, bahkan Fir'aun sekalipun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan selain Allah, dia meyakini tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Fir'aun, wa jahadu biha wastaiqadha anfusuhum dhulman wa ulwa. Fir'aun menentang ajaran Nabi Musa dalam keadaan dia meyakini kebenarannya. Hal itu dikarenakan kezaliman dan kesombongan yang ada pada dirinya. Ini adalah jenis tauhid yang pertama. Sampai jam berapa? Saya maghrib. Menyisakan berapa menit? Hmm. agama. Jenis tauhid yang kedua, wa tauhidul uluhiyah. Dan yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Maknahu, maknanya adalah ifraduhu bi af'alil ibad, mengesakan Allah pada tindakan-tindakan hamba. Allati yataqarrabuna biha ilaihi idza kana mimma syara'ahu Allah, yaitu pada ibadah-ibadah yang mereka lakukan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid uluhiyah. Kalau kita ditanya apa itu tauhid uluhiyah, maka kita jawab tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah semata, tidak ada sekutu baginya pada semua peribadatan yang dilakukan oleh hamba. Baik ibadah yang zahir atau yang batin, ibadah berupa ucapan, keyakinan atau amalan. Kaddu'ai wal khauf warja'i wal mahabbah. Contoh ibadah seperti doa, khauf rasa takut, roja' rasa harap, wal mahabbah cinta, wadzabah menyembelih, wan nadhar nadhar, wal isti'anah minta bantuan, wal isti'adah minta perlindungan, wal istighatsah minta pertolongan, was salat salat, was shaum puasa, wal hajj haji, wal infaq fi sabilillah dan berinfak di jalan Allah, wa kullu ma syara'ahu Allah wa amara bih, dan semua yang disyariatkan oleh Allah dan yang diperintahkannya. La yusyrikuna ma'allahi ghairahu fi. Ahlus sunnah tidak menyekutukan Allah dengan selain Allah dalam ibadah itu. La malakan wala nabiyan wala waliyan wala ghairahum. Tidak dengan malaikat, tidak dengan nabi, tidak dengan wali atau yang selain mereka. Yakni yang namanya tauhid uluhiyah adalah kita memurnikan, mengesakan Allah dalam semua amalan ibadah kita. Semua ibadah kita, kita serahkan hanya untuk Allah, tidak yang lain. Tidak diberikan kepada wali, atau malaikat, atau nabi, atau pohon, atau batu keramat, atau semisal itu. Yang namanya ibadah itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah esa dalam peribadatan tersebut. Ini adalah makna tauhid uluhiyah. Adapun pembahasan tentang jenis tauhid yang ketiga, yaitu tauhidul asma'i was sifat, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu.